بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita pada kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Dan sekarang kita masuk bab yang baru, bab yang kelima, yang berkaitan dengan al-mu'amalah. Dalam hal ini terkait dengan jual beli. Qala al-babul khamis fi salam wa fihi mas'alatan. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab al-fiqhul muyassar, bab yang kelima yang membahas tentang as-salam. Apa itu as-salam? Nanti akan ada definisi ataupun pengertiannya. Wa fihi, dalam bab ini, mas'alatan, terdapat dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ma'nahu, yang menyebutkan tentang definisi, makna dari apa itu as-salam. Wa adillati masyru'iyatihi, demikian pula yang membahas tentang dalil-dalil disyariatkannya jual beli dengan sistem salam. Wal hikmah min dzalik. Dan hikmah dari diperbolehkannya jual beli dengan sistem salam dalam Islam. Ta'rifuhu, yang pertama definisinya. As-salamu was-salafu bima'na wahid. As-salam, jual beli dengan sistem salam atau dengan sistem salaf, penamaan as-salam ataupun as-salaf, bima'na wahid, maknanya satu. Wahuwa, yaitu bai'u sil'atin ajilatin mausufatin fi dhimmah bithamanin muqaddam. Jual beli dengan sistem salam ataupun salaf adalah bai'u, yaitu terjadinya transaksi bai', jual beli. Atau lebih tepatnya bai'u sil'atin, menjual suatu barang ajilatin yang akan diserahkan nanti di belakang hari, mausufatin, di mana barang itu jelas sifat-sifatnya, jenisnya apa harus jelas, kemudian jumlahnya berapa harus jelas, kemudian berapa harganya harus jelas, dan kapan penyerahannya. Empat hal ini harus jelas. Di sini disebutkan dengan kalimat mausufah, menjual suatu barang, bai'u sil'atin, menjual suatu barang ajilatin yang akan diserahkan nanti di belakang hari, mausufah, dan barangnya itu jelas, fi dhimmah, menjadi tanggungan penjual, bithamanin muqaddam, dengan pembayaran tunai di depan. Ini pengertiannya, menjual suatu barang yang akan diserahkan nanti di belakang hari, barang yang jelas ciri-cirinya, jumlahnya, harganya, dan waktu penyerahannya, yang menjadi tanggungan penjual dengan pembayaran kontan di depan. Contoh, ada seorang penjual yang disebut, kalau dalam masalah ini petani, karena as-salam ini umumnya adalah jual beli antara pengepul dengan petani. Ada seorang penjual atau petani di sini, dia ingin menanam sebuah tanaman. katakanlah cabai, dia ingin menanam cabai, tapi dia enggak punya modal atau modalnya kurang, sehingga dia mencari orang yang akan membeli atau pengepul. Dia datang, saya ingin menanam cabai, gimana kalau antum memberikan modal, antum membeli panenan ana nanti di kemudian hari. Terjadi transaksi di antara mereka, ya sudah. Yang ditanam jelas jenisnya cabai. Cabai ada beberapa macam, ada cabai rawit, ada cabai merah kecil, ada cabai merah besar, ada cabai hijau. Harus diperjelas bentuknya, jenisnya. Saya akan menanam cabai merah keriting. Sudah. Kemudian kapan akan diserahkan? 4 bulan dari sekarang itu tiba waktunya panen. Berapa ton yang akan diserahkan? Tonasenya harus jelas tadi, jenisnya harus jelas, kemudian waktu penyerahannya juga harus jelas, 4 bulan ke depan. Tonasenya, jumlahnya, apakah dia ditimbang atau ditakar? Kalau ditimbang, cabai tadi akan membuahkan hasil sebanyak 2 ton. Sudah, 2 ton. Berapa harganya? Dengan harga kesepakatan mereka, 1 kilo misal 50 ribu. Sudah, 1 kilo 50 ribu. Nah, pembeli atau tengkulak tadi menyerahkan uang di depan. Ini, untuk 2 ton cabai yang akan, ini uang untuk membeli 2 ton cabai yang akan saya terima nanti 4 bulan ke depan. Bulan ini berarti 4 bulan ke depan bulan ini. Tentukan bulannya. Mana barangnya? Belum ada. Bahkan belum ditanam. Lahan juga belum diolah. Apakah boleh yang seperti ini? Untuk jual beli dengan sistem salam, boleh. Bai'u sil'atin ajilatin mausufatin fi dhimmah bithamanin muqaddam. Menjual suatu barang yang akan diserahkan nanti di belakang hari, barang yang jelas ciri-cirinya, yang menjadi tanggung jawab penjual, dengan menerima pembayaran tunai di depan. Ini pengertian dari jual beli dengan sistem salam. Jadi yang kita sebutkan tadi contohnya adalah antara tengkulak dengan petani. Keduanya saling mendapatkan keuntungan. Dalilu masyru'iyatihi, dalil disyariatkannya jual beli dengan sistem ini. Ini beda dengan mudharabah ya. Nanti mudharabah akan ada sendiri pembahasannya, bagi hasil. Sistem bagi hasil ada sendiri. Kalau ini jual beli dengan sistem salam, beda dengan mudharabah. Wa huwa masyru'un. Jual beli dengan sistem salam ataupun salaf ini disyariatkan dalam Islam, boleh. Tidak mengapa loh. Apakah ini tidak masuk dalam larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki? Kan belum ada barang yang enggak ada, bahkan lahan aja belum diolah. Naam. Jual beli atau menjual barang yang belum dimiliki atau menjual barang yang belum dikuasai haram, tidak diperbolehkan. Wala tabi' ma laisa 'indak. Jangan engkau menjual barang yang belum ada padamu. Itu satu larangan. Adapun dengan sistem salam ini, nanti di belakang hari dia akan memiliki barang yang akan dia jual. Lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang melarang menjual barang yang belum dimiliki, beliau juga yang membolehkan jual beli dengan sistem salam, sehingga tanpa ada tanaqud sama sekali. Qala fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف فليسلف fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang masuk ke Madinah, beliau menjumpai penduduk Madinah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan penduduk Madinah yang lainnya, yuslifun, mereka melakukan transaksi jual beli dengan sistem salaf ataupun salam. Fi thimari, pada buah-buahan. As-sanah was-sanatain, setahun ke depan atau dua tahun ke depan. Kalau di masa itu buah-buahan ya kurma atau zabib, kismis, makanan-makanan yang ada di masa itu, buah-buahan yang ditanam oleh penduduk Madinah ketika itu. Kalau di tempat kita mungkin sekarang banyak sekali jenisnya, semua tanaman yang memang boleh untuk ditanam, boleh, bisa diterapkan dengan sistem salam. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah menjumpai penduduknya melakukan transaksi jual beli dengan sistem salam, beliau menegaskan, bukan melarang, oh enggak boleh ini jual beli seperti ini, haram, tidak. Tetapi beliau menegaskan pembolehannya dan memberikan syarat-syaratnya. Man aslafa, barang siapa yang melakukan transaksi dengan sistem salam ataupun salaf seperti ini, fal yuslif, hendaklah dia melakukannya, fi kailin ma'lumin, pada takaran yang jelas, wa waznin ma'lumin, atau timbangan yang jelas, ila ajalin ma'lum, sampai batas waktu tempo penyerahan yang jelas pula. Jenis barangnya harus jelas, timbangannya, takarannya harus jelas, waktu penyerahannya harus jelas, dan berapa harganya juga harus disepakati, harus jelas. Ketika terjadi kesepakatan antara tengkulak dengan petani pada empat hal itu tadi, maka boleh terjadi sistem salam. Qala al-hikmatu min masyru'iyyatihi, hikmah dari disyariatkannya jual beli dengan sistem salam ini. Wa ajazathu syari'atul islamiyyatu tawsi'an 'ala afradiha. Syariat Islam membolehkan jual beli dengan sistem salam ini sebagai bentuk tawsi'an, kemudahan, 'ala afradiha, bagi para pemeluknya. Kemudahan bagi kaum muslimin itu sendiri. Fal muzari'u mathalan qad la yamliku naqdan yunfikuhu fi islahi ardhihi wa zira'atihi. Fal muzari'u, maka petani, al muzari', petani, mathalan, sebagai contoh ini seorang petani, qad la yamliku naqdan, bisa jadi dia la yamlik, tidak memiliki naqdan, uang, uang tunai. Yunfikuhu fi islahi ardhihi wa zira'atihi, yang akan dia alokasikan, yunfikuhu, yang akan dia alokasikan, fi islahi ardhihi, untuk menggarap lahan dan tanahnya, kebunnya. Banyak para petani, namun mereka kekurangan modal. Petani-petani handal, petani-petani profesional yang tahu seluk-beluk pertanian, banyak. Tetapi mereka kenapa tidak menggarap lahan? Enggak punya modal, modalnya besar. Apalagi sekarang pestisidanya mahal, fungisidanya mahal, pupuk-pupuknya mahal. Nah, sudahlah, mundur teratur. Padahal barang-barang banyak dibutuhkan. Nah, ketika seorang petani tidak memiliki modal untuk menggarap lahannya, bisa diterapkan dengan sistem salam atau sistem salaf, kerjasama, kesepakatan dengan para tengkulak, dengan para pengepul. Ada syarat-syaratnya nanti. Wala yajidu man yuqriduhu, dia sendiri tidak punya modal, juga tidak ada orang yang akan meminjamkan uang kepadanya, pinjaman ya, pinjaman murni, bukan bagi hasil, tetapi pinjaman. sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bab al-qard, pinjam-meminjam. Enggak ada orang yang meminjamkan uangnya. Nih saya pinjamkan 10 juta untuk menggarap lahanmu. Enggak ada. Untuk modal menggarap lahan modal sendiri juga dia tidak memilikinya. Fa ubiha lahu as-salam. Maka diperbolehkan untuk sang petani yang seperti ini melakukan transaksi jual beli hasil dari tanaman yang akan dia panen nanti dengan sistem salam. Datang kepada para tengkulak, mengutarakan niatnya, keinginannya, kemudian membuat kesepakatan dengan mereka. Hatta la tafutuhu maslahatu istithmari ardhihi, sehingga tidak luput dari dia, tidak terlewatkan darinya untuk bisa maslahatu istithmari ardhihi, mengambil keuntungan dengan menggarap lahannya. Kalau seandainya digarap, diolah, lahan ini akan membuahkan hasil. Namun bagaimana dia akan bisa mendapatkan hasil sementara dia tidak memiliki modal? Nah, ketika dia melakukan kerjasama atau transaksi jual-beli dengan sistem salam, dengan para tengkulak, dengan para pengepul, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mengolah lahan dan mendapatkan hasil. Allahu a'lam bissawab. Adapun permasalahan yang kedua, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.